hatiku hanya ada satu jalan ingatan bagi siang dan malam. Aku selalu terbayang wajahmu duhai pujaan ku seorang. Rindu dan gelisah selalu saja datang bagaikan tiada waktu yang terbuang. Selalu ingin bertemu denganmu, ini selalu ada di sisimu. Selalu menyayangi.